bagai diputar kembali, birukan hati saat merasakan lagi pertemuan perpisahan, pencari yang belahan hati. Mungkinkah terjadi bila tak kulangkahkan kaki? Satu persatu buka mataku, getarkan rasa, sadarkan aku. Jelas sudah siapa cintaku. Langit penuh bintang menyambutmu datang. Kamulah mimpiku, mimpiku, mimpiku. Cintaku, cintaku, cintaku. Mentari gemilang, bahagiaku jelas. Kamulah mimpiku, mimpiku, mimpiku. Cintaku, cintaku, cintaku. Sebenarnya sejuta wajah-wajah waktu sadarkan aku. Jelas sudah siapa cintaku. Langit penuh bintang menyambutmu datang. Kamulah mimpiku, mimpiku, mimpiku. Cintaku, cintaku, cintaku. Perpisahan.